Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد المهاجرين كبان كوبية Kebon Kopi Bandung apa Cimahi? Cimahi. Yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, pendengar radio Albayan Cianjur, RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab tentang ikhlas. Tema yang kita angkat sekarang adalah urgensi dari keikhlasan. Urgensi itu artinya seberapa penting keikhlasan ini. Ikhlas memiliki urgensi yang sangat-sangat-sangat menonjol dibanding yang lain-lainnya. Di antara urgensi dari keikhlasan adalah pertama, la yuqbalu amalun illa in kana khalisa. Amal apapun tidak akan diterima kecuali bila diniatkan secara ikhlas. Pentingnya ikhlas itu karena menjadi salah satu syarat diterimanya amalan. Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya mentabwib, tabwib itu memberikan judul bab tentang keikhlasan. Beliau berkata, dzikrul akhbar bi anna yaumal qiyamati la yuqbalu fihi al a'mal illa mimman kana mukhlishan fi ityaniha fid dunya. Bab ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang menerangkan bahwa pada hari kiamat tidak akan diterima amal apapun kecuali dari orang-orang yang ketika mengamalkannya di dunia diniatkan secara ikhlas. Itu judul bab yang cukup panjang, bab yang menerangkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat amal apapun tidak diterima kecuali oleh orang-orang yang mengamalkan amal itu secara ikhlas ketika di dunia. Lalu di bawahnya dikutip hadis-hadis tentang hal tersebut. Berkata Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah dikenal sebagai seorang yang soleh sejak ABG. Sampai ketika bujang pun ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir. Ketika ABG juga sudah hafidh Quran, Sahal bin Yunus At-Tasturi atau yang dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 200 Hijriah dan meninggal tahun 283. Cukup tua ya, berarti berapa tahun? 83 tahun. Karena kesolehan dan keilmuannya, ucapan-ucapannya banyak dikutip oleh ulama-ulama setelahnya. Kata beliau, ad-dunya jahlun wa mawat illal ilm. والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. Kata Sahel, dunia ini adalah kebodohan dan kematian kecuali ilmu, dan ilmu seluruhnya akan menjadi dakwaan bagi pemiliknya. Setiap pemilik ilmu nanti akan didakwa, kecuali orang yang beramal dengan ilmu itu. Kalau yang mengamalkan ilmu, dia selamat. Kalau tidak mengamalkan ilmu, dia celaka. Kalau tidak berilmu, lebih celaka lagi. Jangan sampai diambil kesimpulan yang salah. Kalau punya ilmu tak diamalkan, diazab. Ah, lebih baik bodoh atuh. Bodoh lebih hebat lagi azabnya, ya. Jadi ilmu semuanya akan menjadi hujjah, menjadi alasan yang mencelakai si pemilik ilmu, kecuali kalau dia beramal. Dan seluruh amalan akan menjadi haba. Haba itu debu-debu yang ditiup angin, yang tidak menempel pada apapun. Jadi maknanya tidak ada manfaatnya, bagaikan debu yang ditiup angin, kecuali kalau amalan itu dilakukan secara ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun berada pada titik yang riskan, kecuali orang itu menutup kehidupan di dunia itu tetap di atas keikhlasan. Sebab amat sangat mungkin orang ikhlas di awal, tapi di tengah perjalanan belot menjadi apa? Riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya dengan berbagai macam penyebab. Penyebabnya mungkin salah satunya salah gaul. Bergaul dengan orang-orang yang pamer, orang-orang yang riya, orang-orang yang tukang selfie terhadap amal baik yang dilakukannya. Ketika ngaji, ceklek, selfie, diberi komentar. Ketika malam hari mau tahajud, ceklek, mau tahajud dulu nih. Seperti itu. Ada yang begitu? Mungkin ada, ya. Kita gaul sama orang seperti itu panas. Akhirnya kita terpancing untuk selfie juga atau untuk pamer juga dengan kebaikan kita. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Imam Adz-Dzahabi termasuk ulama ahli hadis dan ahli sejarah. Beliau menyusun kitab sejarah yang sangat bagus, Siyaru A'lamin Nubala. Demikian juga tentang kitab-kitab hadis, ya. Itu banyak. Beliau adalah salah satu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Fala taqwa illa bi amal wa la amal illa bi tarwi min al-ilmi wal ittiba wa la yanfa'u dhalika illa bil ikhlasi lillah." Tidak akan ada ketakwaan kecuali dengan amal. Tidak akan ada amal kecuali amal itu dilandasi oleh ilmu dan ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang beramal maksudnya mengamalkan amalan agama, bukan amalan dunia. Tapi ketika mengamalkan amalan agama seperti sholat, seperti saum, seperti ibadah-ibadah lain, tapi tidak mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengamalkannya, maka akan apa? Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi tidak ada contoh dariku, amalan itu tertolak. Makanya berkata Imam Adz-Dzahabi, tidak ada amalan yang diterima kecuali dilandasi pada ilmu dan ittiba. dan tidaklah bermanfaat semua amal yang dilandasi ilmu dan ittiba tadi kecuali kalau dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita mengetahui betapa utamanya keikhlasan di dalam agama ini, dan keterangan tadi menyatakan bahwa keikhlasanlah syarat mutlak, salah satu syarat mutlak dari diterimanya amalan. Dari sinilah kita mengenal, mengetahui penting atau urgennya keikhlasan. Karena ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amalan. Ini yang pertama. Alasan kedua, kenapa ikhlas ini begitu amat sangat penting? Sebab jima'u solahil mar'i fi ikhlasihi wa huwa sabilu ila khalasih. Sumber kemaslahatan seseorang, sumber kesolehan seseorang berada pada keikhlasannya, dan keikhlasanlah jalan yang menyelamatkannya. Jalan hidup yang menyelamatkannya adalah keikhlasan. Kalau keikhlasan menjadi sumber kesolehan seorang hamba, kita tahu kalau begitu amat sangat penting ini keikhlasan. Berkata Syekhul Islam yang beliau ungkapkan dalam Majmul Fatawanya, kata beliau, fa innal ikhlasa wat tawakkul jima'u solahil khasah wal amah kama amarana an naqul fi solatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahatanil kalimatan qad qila innahuma tajma'ani ma'ani al-kutubil munazzalah minas sama'. Ikhlas dan tawakal adalah sumber kemaslahatan manusia, baik yang khusus ataupun yang umum. Yang khusus itu para nabi, para sahabat, para ulama, para wali Allah, itu orang-orang khusus. Yang umum adalah orang-orang awam seperti kita-kita. Kata Syekhul Islam, ikhlas dan tawakal adalah sumber kesolehan semua manusia, baik yang khusus ataupun yang umum, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita katakan di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ini kalimat ikhlas. Makna iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah. Ada makna hanya. Lafaz mana yang mengandung atau bermakna hanya tidak ada. Tapi dari struktur dalam bahasa Arab, biasanya struktur kalimat adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kalau bahasa Indonesia kata kerja, lalu subjek, lalu objek. Itu yang baku biasanya. Kalau bahasa Indonesia SPOK ya, masih ingat enggak? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kalimatnya disebut jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh kata kerja, oleh fi'il. Strukturnya, polanya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu yang standar. Nah, kalau maf'ulun bihnya didahulukan daripada fi'il dan fa'il, objeknya didahulukan, seperti dalam kalimat ini, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, iyyakanya didahulukan objek, ya. Na'budu subjek dan predikat diakhirkan. Kalau objeknya didahulukan, maka mengandung dua makna. Makna pertama hasar, makna kedua ihtimam. Hasar artinya terbatas, pengkhususan, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah. Ada hanyanya. Diambil dari struktur kalimat, objeknya atau maf'ulun bihnya didahulukan. Bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, bukan begitu, tapi iyyakanya didahulukan. Bukan na'buduka wa nasta'inuka, bukan begitu. Kalau strukturnya begitu, fi'il fa'il maf'ulun bih, tidak perlu ada iya. Na'buduka wa nasta'inuk, wa nasta'inuka, gitu ya. Nah, tapi karena objeknya didahulukan, ada iya. Iya tidak mengandung makna hanya, enggak. Tapi makna hanya itu diambil dari struktur kalimat. Hanya kepada engkau kami ibadah. Ini makna pertama dari didahulukannya objek. Kedua, ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan si objek ini. Saking dipentingkannya, maka diawalkan penyebutannya. Seperti, ya Allah jadi Allahumma. Ya Allah, itu apa namanya, maknanya, wahai Allah bahasa kita, ya. Allahnya didahulukan, iyanya di-offer ke belakang. Karena di-offer ke belakang, dia diganti dengan huruf mim. Jadi Allahumma. Mengganti huruf mim ini punya makna. Kenapa tidak dengan huruf-huruf lain? Pertama, Allahumma, Allahnya didahulukan karena itu dipentingkan. Yang kedua, dikhususkan. Jadi kata-kata ya Allah dalam makna doa hanya khusus untuk Allah. Allahumma, ya. Huruf mimnya mengandung dua makna. Pertama jima, yang kedua mubalaghah. Jima itu artinya menyatukan seluruh fokus pikiran, perasaan, konsentrasi ketika mengucapkan Allahumma. Makanya kalau orang yang faham bahasa Arab, makna Allahumma di dalamnya terkandung minimalnya empat hal. Pertama, itu hanya khusus ditujukan kepada Allah. Yang kedua, Allahnya dipentingkan, saking dipentingkannya lafaz Allahnya didahulukan. Yang ketiga, ketika mengucapkannya itu ada kekhusyuan, ada penghayatan, ada fokus konsentrasi terpadunya pikiran dan perasaan. Dan yang keempatnya adalah kesungguh-sungguhan. Tidak asal-asalan. Kalau orang sudah menyebut Allahumma, ini benar-benar mau mintanya ini nih. Dan benar-benar khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam terhadap apa yang diucapkannya. Karena kebanyakan orang gak paham makna Allahumma, ya. Akhirnya banyak orang bilang Allahumma, pikiran mah kemana aja, ya. Allahumma rzukna, pikirannya lari ke pasar, pikirannya ingat ke pekerjaan, pikirannya ingat ke hutang, dan seterusnya. Karena kurang paham. Jadi dalam kalimat iyyaka na'budu terkandung makna ikhlas. Hanya kepada Allah ibadah, tidak kepada yang lain. Baik amal ibadahnya itu ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan ke berhala, ke pohon, ke mana-mana, maupun niat ketika beramal hanya untuk Allah. Jadi keikhlasan atau kalimat tauhid atau iyyaka na'budu itu mengandung makna ikhlas dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ibadah. Ibadahnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk berhala, bukan untuk pohon, bukan untuk orang-orang yang sudah mati, bukan untuk sesama makhluk, tapi hanya untuk Allah. Yang kedua, niatnya full 100% murni untuk Allah. Tidak dibagi dua, kadang dibagi dua. 90% untuk Allah, 10% untuk pujian manusia. Kalau yang pertama tadi, itu bila orang menyembah Allah tapi menyembah juga berhala yang lain, itu syirik besar. Keluar dari Islam. Kalau yang kedua niatnya, umpamai seorang niat ibadah sebagian untuk Allah, sebagian untuk makhluk, pujian, uang, harta dan yang sejenisnya, itu syirik kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi iyyaka na'budu ini kalimatul ikhlas, hanya kepada engkau kami ibadah, baik melakukan ibadahnya ataupun niat ketika melakukan ibadah, semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Para ulama menjelaskan seperti penjelasan Syekhul Islam, dua kalimat ini dikatakan memadukan seluruh makna yang terkandung dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada seluruh nabi. Intinya dua, pertama hanya ibadah kepada Allah, yang kedua hanya tawakal kepada Allah, minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, kata beliau, fal ikhlas huwa sabilul khalas, wal islam huwa markabus salamah, wal iman khatmul aman. Kata Imam Ibnu Qayyim, ikhlas adalah jalan keselamatan. Khalas itu artinya selamat dari azab, gitulah. Selamat dari keburukan, lolos. Nah, bahasa kita nyolos. Ikhlas itu jalan untuk meloloskan diri dari ancaman. Adapun Islam adalah kendaraan keselamatan. Adapun iman adalah penutup seluruh keamanan. Iman melahirkan aman, Islam melahirkan keselamatan, dan ikhlas menyebabkan dia bisa lolos dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah urgensi yang kedua dari keikhlasan. Keikhlasan adalah sumber dari apa? Kesolehan seseorang, sumber dari kebaikan seseorang, dan jalan menuju ke arah keselamatan. Ketiga, al-ikhlas asasuddin wal amal. Ikhlas itu adalah fondasi agama dan fondasi amal. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, Abul Aliyah ini namanya adalah Rafi bin Mahran Ar-Rubahi, orang Basrah. Dia wafat menurut salah satu pendapat tahun 90 Hijriah, menurut yang lain 93, menurut yang lain lagi 106. Dia imam yang hafid dan ahli tafsir. Dia sebenarnya, Abul Aliyah ini, seorang hamba sahaya, hidup sejaman dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertemu dengan beliau. Tapi saat dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih kafir karena terbelenggu oleh status dia sebagai budak, enggak bisa bebas. Dan baru masuk Islam pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mulai dah dia belajar Islam kepada para sahabat yang masih ada. Dia belajar membaca Al-Qur'an dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Apakah tadinya dia tidak bisa membaca? Bisa membaca. Tapi qira'ah, menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir, ini perlu guru yang sampai salah. Apalagi dahulu memiliki lahjah yang berbeda-beda, aksen yang berbeda-beda. Ya, aksen Al-Quran adalah aksen bangsa Quraisy. Itu disesuaikan, aksen, semua aksen disesuaikan dengan aksen bangsa Quraisy saat itu. Sehingga perlu belajar kepada orang yang ahli tentang hal itu. Abul Aliyah disebut tabi'in, walaupun sezaman dan bertemu dengan Nabi SAW, tapi ketika itu dia masih kafir. Sedangkan seorang sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam, ya. Nah, Abul Aliyah ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam belum menjadi muslim, baru menjadi muslim pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena beliau sezaman dengan Nabi dan para sahabat, ilmu yang beliau fahami setelah itu menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya. Bagaimanapun, tabi'in yang belum pernah bertemu dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, akan berbeda dengan orang yang pernah melihat bertemu dengan Nabi sekalipun saat itu belum Islam. Keislamannya nanti setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Makanya Abul Aliyah sering dikutip pendapat-pendapatnya. Berkata Abul Aliyah rahimahullah ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-40. Allah berfirman dalam ayat itu, "Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Allah merintahkan agar kalian tidak beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh ibadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini ikhlas. Mana ikhlaslah murni menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Berkata Abul Aliyah, asasuddin alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah. Ayat ini menjadi dalil bahwa fondasi agama dibangun di atas ikhlas kepada Allah satu-satunya yang tidak ada syarikat baginya dalam hal itu. Ya. Berkata Syekhul Islam ketika menerangkan masalah ini, "Qad fusiral Islam al-wajhulillah bima yatadammanu ikhlas." Bima yatadammanu ikhlasa qasdihi lillah wa huwa muhsinun bil amali salih al-ma'muri bihi wa hadhani al-aslani jima'uddin alla na'buda illallah wa an na'budahu bima syara'a la na'buduhu bil bid'ah. Kata Syekhul Islam, Islam ditafsirkan dengan dua poin cakupan. Pertama, wajah Allah yang dituju dengan seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, berbuat baik dengan melakukan amal soleh yang diperintahkan. Dua hal ini menjadi pokok dari seluruh ajaran agama. Yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah tetapkan. Tidak beribadah dengan kebid'ahan yang ditambah-tambahkan. Dua hal itu, ikhlas dan ittiba, menjadi apa? Menjadi fondasi dalam seluruh amalan agama ini. Berkata Syekh Shafiur Rahman Mubarakfuri, ini orang India tapi menjadi ulama. Mubarakfuri itu sudah diarabkan, kalau bahasa Indianya Mubarakafur. Kemudian dalam lisan orang Arab jadi Mubarakfuri. Makanya kalau umpama ke India, jangan nanya, kenal gak Syekh Mubarakfuri? Apa itu? Tapi kalau ditanya Mubarakafur mungkin tahu. Berkata Syekh Shafiur Rahman Mubarakfuri, wa anna mabniyal a'mal alal ikhlas, bahwa bangunan seluruh amal dibangun di atas keikhlasan. Siapa yang beramal tidak di atas ikhlas sama dengan membangun bangunan tidak di atas fondasi yang kuat. Ada enggak orang membangun bangunan langsung saja bata dipasang di atas tanah? terus dipelur sampai tinggi. Bisa enggak begitu? Bisa, tapi amruk. Ya, ada motor lewat, ada mobil lewat, enggak geter tuh gitu. Berkali-kali getaran, akhirnya amruk itu bangunan. Kalau tidak di atas apa? Fondasi. Nah, makanya keikhlasan sebagai fondasi bagi seluruh amalan, semua amal yang tidak dibangun di atas ikhlas, maka amalan itu runtuh. Maka makna runtuh tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ketika menerangkan Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Mana mengharapkan pertemuan dengan Allah menunjukkan orang itu sangat mencintai bertemu dengan Allah. Semua orang pasti bertemu dengan Allah, termasuk orang kafir. Orang kafir akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti, ya. Tapi karena orang kafir mah dosanya seuduk-uduk, tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Yang haram dilakukan, yang wajib dijauhi. Pas ketemu dengan Allah itu musibah bagi mereka, babak belur tuh. Makanya mereka tidak berharap bertemu dengan Allah, tapi pasti bertemu. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, pertemuan dengan Allah itu adalah sesuatu yang diapakan? Diharapkan. Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Bertemu dengan Allah adalah menerima balasan yang baik sebaik amalan yang dia lakukan ketika di alam dunia. Jadi dia berharap bertemu dengan Allah. Allah menyatakan siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Kalau mau bahagia ketika berjumpa dengan Allah, dan pasti kita berjumpa. Cuma gak tahu dalam keadaan takut atau senang, dalam keadaan bahagia ataukah menderita, kita gak tahu. Siapa orang yang ingin bahagia ketika berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini ayat surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Berkata Sulaiman bin Abdullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, "Wa fiha anna aslu dinin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi bu'itha bih huwal ikhlas kama fi hadhil ayah." Kata Sulaiman bin Abdullah, di dalam ayat ini terkandung penjelasan bahwa pokok pangkal agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus dengan membawa ajaran tersebut adalah keikhlasan sebagaimana diterangkan di dalam ayat ini. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menerangkan ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitabnya hanya satu jilid, tidak begitu besar. Dan ini menjadi kitab yang menjelaskan kitab kecil susunan Imam An-Nawawi yang memuat 42 hadis. Kitab apa? Arba'in An-Nawawiyah. Mana Arba'in apa? 40. Tapi isi kitabnya, isi hadisnya 42 sebenarnya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab. Ditambah 10 hadis lagi jadi 52 hadis. Nah, syarahnya ini diberi judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam kitabnya ini berkata Imam Ibnu Rajab, wa qala Abu Abdullah Al-Nabaji Az-Zahid rahimahullah. Berkata Abu Abdullah Al-Nabaji, seorang yang zuhud, khamsu khisalin biha tamamul amal. ada lima perkara yang bisa menyempurnakan seluruh amalan. Lima ini wajib tuh diterapkan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Apa saja kelima itu? Pertama, al-imanu bima'rifatillahi azza wa jalla. Pertama, beriman dengan ma'rifat kepada Allah. Apa arti ma'rifat? Mengenal, mengetahui Allah semendalam yang kita bisa. Kalau kita mengenal Allah, pasti akan mengimaninya. Imannya di atas landasan ma'rifat, di atas landasan ilmu, pasti kokoh dan kuat dan asli. Gak mudah goyah kena hantaman, ujian dan cobaan. Kedua, wa ma'rifatul haq, mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Makna kebenaran itu syariat Allah, Islam ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Jangan kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Ketiga, wa ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal karena Allah. Keempatnya, wal amalu ala sunnah, beramalnya di atas sunnah. Ikhlas tapi bid'ah, tertolak. Ikhlas tapi amalannya diambil dari tradisi, dari adat, dari budaya gitu ya. Ada tradisi budaya ini bikinan siapa? Bikinan manusia. Makanya disebut budaya. Masih ingat gak waktu kita sekolah dulu? Budaya adalah hasil budidaya manusia, hasil kreasi manusia, hasil olah pikir manusia, lalu diterapkan. Ya, jadilah budaya. Itu bukan wahyu, itu bukan agama. Jadi poin yang keempat ini adalah mengamalkan amalan di atas sunnah. Dan yang terakhir kelima, wa aklul halal, memakan harta yang halal. Ini lima nih. Dengan lima perkara ini sempurnalah amalan dan diterima. Satu aja tidak terpenuhi, ditolak itu amalan. Pertama, iman berdasarkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengenal al-haq, syariat ini. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, di atas sunnah. Dan yang kelima, memakan makanan yang halal. Lalu beliau melanjutkan, fa'in faqadat wahidah lam yartafi'il amal. Kalau kehilangan salah satu saja di antara yang lima, tidak terpenuhi satu aja, maka amal tidak akan terangkat. Tidak akan terangkat ke langit, tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Lalu beliau menjelaskan, masih kata Imam Ibnu Rajab, وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ اللَّهُ وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَقِّ لَمْ تَنْتَفِعِ. Karena sungguhnya apabila kamu mengenal Allah tapi tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal syariat Allah. Tahu Allah tapi bagaimana syariatnya enggak tahu, bagaimana dia bisa ibadah kepada Allah? Setelah kenal Allah, ingin ibadah kepada Allah tapi enggak tahu cara ibadah kepada Allah, maka itu tidak ada manfaatnya. Wa idza araftal haq wa lam ta'rifillah lam tantafi. Dan sebaliknya, bila kamu mengenal al-haq, mengenal syariatnya, tapi tidak mengenal Allah, maka tidak ada manfaatnya juga. Itulah yang disebut Islamologi, yaitu mempelajari Islam hanya sekedar ilmu, informasi, pengetahuan, bukan sesuatu yang wajib diyakini dan diamalkan, diperjuangkan, didakwahkan. Bukan begitu. Cukup sebagai salah satu di antara disiplin ilmu, pengetahuan semata-mata. Syariatnya dia kenal, tapi dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, tidak ibadah. Maka pengenalan dia terhadap al-haq tidak ada manfaat. Wa in araftallaha wa araftal haq wa lam tukhlisil amal lam tantafi. Kalau kamu mengenal Allah, mengenal syariatnya, tapi tidak ikhlas dalam mengamalkannya, maka itu juga tidak bermanfaat. beramal, bagus benar amalnya, sesuai dengan sunnah, khusyuk, tapi riya. Maka kalau tidak ada keikhlasan, enggak ada manfaat itu amal, malah madarat. Ancaman bagi orang yang tidak ikhlas banyak disebar baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Wa in araftallaha wa araftal haq wa akhlastal amal wa lam yakun ala sunnah lam tantafi. Kalau kamu mengenal Allah, mengenal syariatnya dan beramal secara ikhlas tapi tidak di atas sunnah. Dia ikhlas dalam beramal, dia tahu Allah, dia tahu syariatnya dan ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, tapi tidak di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dia ambil mengadopsi dari ajaran agama lain. Dia ambil dari budaya, dia ambil dari adat setempat, dia ambil dari kebiasaan seorang orang di tempat dia hidup. Tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun tidak ada manfaatnya. Selain ditolak berdasarkan hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh aku, maka tidak akan diterima alias ditolak. Selain ditolak, diazab. Di dunia diazab berupa kesesatan di seluruh aspek kehidupan, di akhirat azabnya sangat pedih. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-64, kata Allah Azza wa Jalla, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tidaklah takut orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi ketika mengamalkan agama ini. Menyimpang dari sunnah Nabi, dia tidak mengambil tata cara ibadah Nabi tapi campur aduk dengan yang lain-lain. Orang itu hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah dan akan diberikan azab yang amat sangat pedih. Diancam tuh. Berdasarkan hal itulah, maka tiga yang tadi tidak ada manfaatnya kalau yang keempatnya tidak terpenuhi. Tiga pertama itu mengenal Allah, kedua mengenal syariatnya, ketiga ikhlas. Ya ikhlas, ya khusyuk. Tapi enggak di atas sunnah, ditolak. Wa in tammatil arba wa lam yakunil akal min halal lam tantafi. Kalau keempat poin tadi terpenuhi seluruhnya secara sempurna tapi tidak memakan makanan yang halal, maka tertolak. Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang yutilus safar, As'ath, ya, ya muddu yadaihi ila sama. Terus dia bilang, ya Rabb, ada orang yang melakukan safar. Safar termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Tidak akan ditolak doa ketika safar. Kedua, dia itu dekil and dekucol, kumal, ya, menunjukkan dia sedang menderita. Yang ketiga, wa yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Bukan gitu, tapi menadahkan tangannya ke langit. Terus dia bilang, ya Rabb. Dia mengulang-ulang. Namanya ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Empat penyebab dikabulkannya doa. Pertama safar, kedua menderita, ketiga mengangkat tangannya ke langit, yang keempat mengulang-ulang doa. Tapi disebutkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Para salat itu isinya semuanya doa loh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya tertolak. Kalau makanan yang masuk ke dalam perut kita bukan makanan yang halal. Makanya kelima poin tadi wajib dimiliki, maka sempurnalah amal yang kita lakukan. Ya, apa kelima itu? Satu, mengenal Allah. Kedua, mengenal syariatnya. Ketiga, ikhlas. Keempat, di atas sunnah. Kelima, memakan makanan yang halal. Inilah poin ketiga atau alasan ketiga kenapa ikhlas itu begitu penting. Alasan keempat, bulan depan kita bahas, sudah habis waktunya. Waktunya sampai 5:30, sekarang tinggal 2 menit lagi. Ikhwan, ada yang mau ini buku siapa? Cung. Ayo, gratis. Namanya siapa? Adam. Adam. Pernah dapat buku? Belum. Ini judulnya Perjalanan Hidup 4 Khalifah Rasul yang Agung. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jawab dulu ya pertanyaan saya. Sebutkan 3 alasan yang membuat ikhlas ini amat sangat penting. Kita sudah jelaskan 3. Pertama, amal tidak diterima tanpa ikhlas. 2, sumber kesolehan seorang pada keikhlasan. 3, ikhlas fondasi agama. Pintar nyontek, open book, tapi menunjukkan dia mencatat. Barakallahu fiik. Sekarang giliran akhwat, siapkan mic. Ada mic di akhwat? Tidak ada. Akhwat yang mau jawab ambil mic, boleh rebutan. Panitia yang nunjuk. Ahwat siap? Siap Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Sebutkan 5 perkara penyempurna amal. Pertama iman, kedua ikhlas karena Allah, mengenal Allah, ketiga ikhlas, keempat beramal di atas sunnah, kelima makan harta yang halal. Makan harta larang? Yang halal. Yang haram? Halal. Oh, halal. Ya. Yeah. Barakallahu fiik, silakan. Sudah tegang disangkanya mau disusul lagi. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.